الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin, sebuah kitab yang penuh dengan faedah, untaian ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang kitab ini diterima luas oleh kaum muslimin. Nah, dan insyaallah itu menunjukkan keberkahan ilmu, keikhlasan penulisnya. Nah, dan kita sudah sampai pada bab tentang kejujuran. Kita sudah membaca ayat-ayat Al-Quran tentang kejujuran, dan juga satu hadis kita telah bahas, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kita telah baca pada pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan mulai dengan membaca hadis dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridai keduanya, semoga Allah meridai Al-Hasan yang seorang sahabat Nabi juga, dan ayahnya Ali bin Abi Talib yang juga sahabat Nabi, maka disebut dengan sebutan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Jadi doa radhiyallahu anhuma adalah sebutan untuk sahabat Nabi yang dia dan ayahnya adalah sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu, membuat engkau ragu, membuat engkau bimbang, menuju hal-hal yang tidak meragukan. Hal-hal yang meyakinkan, ya, tinggalkan hal yang meragukan, menuju hal-hal yang meyakinkan. Fa inna as-sidqa tumaninah, karena kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan, ketentraman. Wal kadhiba ribah, sedangkan kedustaan itu akan membuat seseorang bimbang, ragu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadisnya adalah sahih. Nah, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan hadis, kita perlu sedikit mengetahui tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Al-Hasan adalah putra Ali. Ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib dan ibunya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah Al-Hasan bin Ali berada di atas pundak, di atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyatakan, Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia, mencintai anak ini, Al-Hasan. Maka cintailah dia, ya Allah. Jadi, Nabi mendoakan dan menyatakan bahwa beliau mencintai Al-Hasan yang sedang berada di pundak beliau. Kemudian berdoa kepada Allah agar Allah mencintai Al-Hasan. Nah, itu hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain ya, memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasanu wal Husain sayyida syababi ahli al-jannah. Al-Hasan dan Al-Husain kedua-duanya adalah pemuka, ya, penghulu yang paling terkemuka di antara pemuda-pemuda ahlul jannah. Nah, rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wat Tabarani. Nah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, At-Tabarani dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah. Nah, kemudian Al-Hasan radhiyallahu anhu ini juga pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata tentang Al-Hasan, Inna bni hadha sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn min al-muslimin. Sesungguhnya putraku ini, ya, Nabi menyebut putraku, artinya cucuku, adalah sayyid, adalah pemuka, dan semoga Allah akan mendamaikan dengan sebab cucuku ini, dengan sebab Al-Hasan ini, dua kelompok kaum muslimin yang akan bertikai. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nah, jadi pernah setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terjadi dua kubu yang siap bertempur. Kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubu yang mendukung Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Pasukan dari Irak dan pasukan dari Syam, ya, akan bertempur. Dua pasukan yang sangat besar, bahkan disebut bagaikan gunung. Nah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sempat menawarkan perdamaian agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, dan juga Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang melihat kondisi seperti itu, kemudian berkata kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika engkau masih kecil, sesungguhnya anakku ini adalah pemuka, dan semoga Allah akan mendamaikan dengan sebabnya dua kelompok besar kaum muslimin yang akan bertikai. Nah, maka mendengar hadis itu, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu kemudian mengalah dan memilih untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga dua pasukan besar kaum muslimin itu berdamai. Pasukan dari Irak dan pasukan dari Syam, mereka berdamai, bersatu, hingga tahun itu dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Nah, maka ini menunjukkan salah satu keutamaan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sikap beliau yang mau mengalah, memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, begitu disyukuri oleh kaum muslimin setelahnya. Nah, dan Al-Hasan bin Ali ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau berusia 7 tahun. Nah, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Al-Hasan bin Ali berusia 7 tahun. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan makna hadis. Nah, disebutkan di dalam hadis ini, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan hal-hal yang meragukanmu menuju hal-hal yang tidak meragukanmu. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, contoh sikap meninggalkan keraguan adalah seperti seseorang yang pakaiannya terkena najis. Ada najis pada pakaiannya, tapi dia lupa, dia tidak yakin bagian yang kena najis ini bagian depan atau bagian belakang. Yang dia ingat secara yakin, pakaian ini terkena najis. Nah, maka bagaimana yang harus dia lakukan? Dia ragu apakah di depan atau di belakang najisnya. Kalau dia cuci bagian depan, mungkin saja yang terkena bagian belakang, tidak dicuci. Kalau dia cuci bagian belakangnya, mungkin saja yang terkena adalah bagian depan. Maka cara kehati-hatian dalam mengamalkan hadis ini adalah dengan dicuci kedua-dua bagian itu. Dicuci bagian depan dan dicuci juga bagian belakang. Nah, contoh yang lain. Jika seseorang sedang sholat, dia ragu apakah sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat. Dan dia tidak bisa merojihkan mana yang lebih dia yakini. Dia benar-benar bimbang, 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka dalam mengamalkan hadis ini, dia tinggalkan yang meragukan, dia ambil yang meyakinkan. Kalau dia ragu apakah 2 atau 3 rakaat yang sudah dia kerjakan, maka diambil jumlah rakaat yang paling sedikit, 2 rakaat, itu yang sudah pasti, yang sudah diyakinkan. Maka dia ambil yang 2 rakaat. Kalau dia ragu apakah 3 rakaat atau 4 rakaat yang sudah dia kerjakan, maka dia ambil yang paling kecil jumlahnya, yaitu 3 rakaat. Nah, itu adalah bagian dari upaya meninggalkan hal yang meragukan menuju hal-hal yang meyakinkan. Nah, demikian juga hendaknya seseorang meninggalkan hal-hal yang masih syubhat, masih samar kehalalannya, meragukan makanan ini halal atau tidak bagi kita. Nah, kalau masih meragukan, maka tinggalkan. Semakna dengan hadis tentang sikap wara, faman ittaqal musyabbahati istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Bagi sesuatu hal yang meragukan, tinggalkan. Mungkin kita berada di suatu tempat, ya, kita ragu ini halal atau tidak. Nah, maka sebaiknya pilih makanan yang lain, tinggalkan saja. Nah, cari yang sudah jelas-jelas halal. Nah, tinggalkan yang meragukan. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwa kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan. Nah, orang yang jujur, dia tidak akan menyesal. Dia tidak akan mengatakan, duhai seandainya tadi saya mengatakan begini, tidak. Nah, kejujuran itu menyelamatkan seseorang. Sebagaimana hadis Ka'ab bin Malik yang sudah pernah kita kaji dulu. Nah, karena kejujuran Ka'ab bin Malik dan beliau bersedia menerima konsekuensinya, maka beliau mendapatkan akhir yang sangat indah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang diterimanya taubat mereka bertiga, Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain, yang terus dibaca oleh kaum muslimin sebagai kemuliaan mereka hingga hari kiamat. Sebuah hasil akhir yang baik ketika seorang jujur. Dan sesungguhnya kejujuran itu menghasilkan ketenangan. Sebaliknya, kedustaan, orang yang berdusta, dia akan merasa tidak tenang. Bahkan ketika dia mulai berdusta, dia mulai ada perasaan tidak tenang. Orang akan percaya atau tidak dengan ucapan saya. Jangan-jangan dia mengira saya berdusta. Nah, ini akibat ketidakjujuran. Nah, demikian juga salah satu faedah dari hadis ini, ya, adalah seperti kaidah fikih, ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, jika seandainya seseorang ragu apakah dia sudah berwudu atau belum berwudu, maka secara asal adalah yang meyakinkan adalah dia belum berwudu. Nah, kalau dia ragu apakah wudunya batal atau tidak, yang dia yakini adalah dia sudah berwudu, tapi yang meragukan adalah apakah dia batal atau tidak. Maka di sini yang diambil adalah yang meyakinkan. Secara asal dia berwudu. Adapun batal tidaknya itu masih meragukan. Yang meragukan ini tidak bisa mengalahkan yang meyakinkan. Nah, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang sholat, yang merasa ada sesuatu dalam dirinya, apakah keluar hadas atau tidak, la yansharif, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berpaling dia. Jangan keluar dari sholat. Hatta yasma'a sawtan au yajida rihan. Sampai dia mendengar adanya suara atau adanya bau yang meyakinkan bahwa dia telah berhadas. Selama masih ragu, maka keraguan itu tidak bisa mengalahkan sesuatu hal yang meyakinkan. Nah, baik. Itu hadis yang pertama yang kita kaji pada siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan. Tak ada, Ustaz. Ada ya? Baik. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya dari Abu Sufyan, Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissatihi Raqla. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb, semoga Allah meridainya, dalam hadisnya yang panjang tentang kisah pertemuan dia dengan Heraklius, Raja Romawi. Qala Heraklu, berkata Raja Heraklius, فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ يَعْنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, orang yang mengaku sebagai Nabi itu, kepada kalian? Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan berkata, Qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tushriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Muttafaqun alaih. Dia memerintahkan, dia berkata, sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian, ucapan-ucapan kesyirikan, tinggalkan. Dan dia memerintahkan kepada kami untuk sholat, berbuat jujur, bersikap iffah, dan menyambung hubungan silaturahim. Jadi di sini Abu Sufyan menjelaskan, menjawab pertanyaan dari Raja Heraklius. Kisah yang panjang, hadisnya panjang. Raja Heraklius mengundang Abu Sufyan dan teman-temannya yang pada waktu itu masih musyrik. Kemudian ditanya oleh Raja Heraklius tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan menjawab dengan jujur karena beliau merasa malu untuk berdusta. Selain itu, kalau dia berdusta, teman-teman yang dari Quraisy yang berada di belakang dia nanti akan memberi isyarat kepada raja bahwa dia berdusta. Maka disampaikan semua secara jujur. Maka Raja Heraklius ini adalah raja yang cerdas sebenarnya, dan juga banyak membaca kitab-kitab Taurat dan Injil. Maka yakin dia bahwa Rasulullah Muhammad SAW benar-benar utusan Allah. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang sudah dia ajukan. Apakah dia adalah seorang nabi? Bagaimana nasabnya di antara kalian? Dijelaskan oleh Abu Sufyan, nasabnya adalah nasab yang baik. Apakah leluhur-leluhurnya, nenek moyangnya, ada yang menjadi raja? Tidak ada. Siapakah kebanyakan pengikutnya? Para pembesar atau pengikutnya orang-orang yang lemah? Kebanyakan. Orang yang lemah yang banyak. Apakah dia pernah berdusta di antara kalian? Tidak pernah. Apakah dia pernah berkhianat kepada kalian? Tidak pernah. Apakah ada orang yang masuk Islam, mengikuti ajaran dia, kemudian murtad keluar dari agamanya dalam keadaan benci? Tidak ada. Bagaimana keadaan pengikutnya? Semakin bertambah atau berkurang? Semakin bertambah. Dijawab oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan tidak ada kesempatan untuk menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Karena pertanyaan sudah dirancang oleh raja. Tetapi, atas hidayah dari Allah, karena hidayah hanyalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, Raja Heraklius ini tidak masuk Islam. Dia sempat mengumpulkan pimpinan-pimpinan Romawi, kemudian ditutup seluruh ruangan, dikunci. Kemudian mengatakan, wahai orang-orang Romawi, apakah kalian ingin kejayaan? Apakah kalian ingin kerajaan kalian tetap selalu ada, langgeng? Kalau kalian ingin seperti itu, maka berimanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembesar-pembesar itu pun kemudian lari, berusaha untuk keluar dari ruangan. Tetapi karena ruangannya dikunci, maka mereka tidak bisa keluar. Melihat hal itu, Raja Heraklius kemudian berkata, sebenarnya aku hanya menguji kalian saja, apakah kalian kokoh dalam agama kalian atau tidak. Ternyata kalian kokoh dalam agama kalian. Maka kemudian pembesar-pembesar itu sujud kepada Raja Heraklius ini. Tidak beriman Raja Heraklius tersebut, walaupun dalam hati kecilnya sebenarnya mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abu Sufyan ini, ketika ditanya apa saja ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan menjelaskan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Inilah dakwah seluruh para nabi. Dari awal hingga akhir, semuanya adalah tauhid dan menjauhi kesyirikan. Dakwah beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi juga memerintahkan untuk meninggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang dan leluhur yang bertentangan dengan akidah yang benar. Nah, maka ini juga terkandung faedah larangan untuk taklid, ya, ikut-ikutan kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ajaran dari nenek moyang itu tidak bertentangan dengan Islam, maka terus diteruskan tidak mengapa. Kebaikan-kebaikan yang ada pada bangsa Arab sebelumnya, seperti kebaikan mereka memiliki sifat pemberani, mereka memiliki sifat memuliakan tamu, nah, mereka memiliki sifat tidak suka berdusta, misalkan. Maka kebaikan-kebaikan itu diteruskan. Tapi kalau ajaran-ajaran kesyirikan, maka itu tidak boleh diikuti. Nah. Kemudian Nabi memerintahkan untuk sholat. Nah. Dan juga Nabi memerintahkan untuk bersikap jujur. Nah, maka inilah kesesuaian hadis ini di dalam bab tentang kejujuran ini. Nabi, salah satu ajaran inti beliau adalah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersikap jujur. Wal'afaf, dan bersikap iffah. Iffah itu artinya bersabar, menahan diri. Iffah itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ada dua. Iffah terhadap syahwat kemaluan, ya, menahan diri untuk tidak berbuat zina. Bersabar, menahan diri untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina, itu iffah yang pertama. Dan iffah yang kedua adalah iffah menjaga diri dari hawa nafsu yang terkait dengan urusan perut. Nah, jadi menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, tidak meminta-minta kepada manusia. Itu iffah yang jenis kedua. Dan juga menyambung silaturrahim. Nah, menyambung silaturrahim, menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ya. Kalau di dalam fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu batasannya adalah sampai pada kakek yang keempat. Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita sampai kakek yang keempat dari kita, ya, itu masih memiliki hak sebagai orang yang perlu kita sambung hubungan silaturahim. Tetapi semakin dekat hubungan dia dengan kita, maka semakin besar haknya. Nah, tayyib. Itu pembacaan kita pada siang hari ini, dua hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, tayyib. Sebelum kita akhiri, Anda ingin bertanya. Pertama kepada Abu Aisyah. Abu Aisyah, pada usia berapakah Al-Hasan bin Ali saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Oh, 7 tahun, Ustaz. Naam, jazakumullah khairan. Ahsanallahu ilaik. Naam, ahsantum. Kemudian kepada Ah Syukri, barakallahu fikum. Apa yang antum ketahui dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan radhiyallahu anhu? Nabi mendoakan apa? Ya Allah, sesungguhnya aku cinta mencintainya, maka cintailah dia. Naam, barakallahu fikum. Hasanah. Jadi dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Al-Bara bin Azib pernah melihat Al-Hasan berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyatakan, Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia, mencintai Al-Hasan, maka cintailah dia ya Allah. Nah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara bin Azib. Ahsantum. Kemudian Abu Mas'ud apakah salah satu keutamaan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, apakah salah satu keutamaan atau jasa kebaikan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu? Sesungguhnya putraku adalah Sayyid, nah, dan Allah mendamaikan dua kelompok yang bertikai dengan Al-Hasan. Nah, siapakah dua kelompok yang akan bertikai itu ternyata? Muawiyah, pasukan Muawiyah dan pasukan Al-Hasan. Nah, pasukan Muawiyah dengan pasukan Al-Hasan. Nah, kemudian Aiman, tadi Abu Mas'ud jawabannya benar, Ahsantum. Kemudian Aiman, bagaimanakah contoh penerapan hadis tinggalkan yang meragukan menuju hal-hal yang tidak meragukan ketika kita dalam sholat lupa jumlah rokaat, apakah itu 2 rokaat atau 3 rokaat, maka yang kita pilih adalah berapa rokaat? Ambil yang sedikit, yaitu 2. Nah, kenapa kita memilih yang sedikit? Karena itu yang lebih yakin, yang asalnya 2. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik. Kemudian yang terakhir, Hasib. Apakah sebutkan 2 jenis iffah? Apa yang dimaksud dengan iffah? Dan ada berapa macam jenis iffah? Iffah ada 2, satu bersabar menahan diri daripada kemaluan, itu terjebak dengan zina, dan satu lagi hawa nafsu perut, itu makan. Nah, jadi seorang harus menahan diri untuk tidak meminta-minta. Nah, baik, ahsanallahu ilaikum. Jawaban antum benar semua, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas perhatian dari antum. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Nah, Naam, yang dimaksud adalah zina. Naam, karena setelah itu Syekh menyebutkan ayat surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Naam. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Naam. Naam. Ya, itu 6. Artinya syahwatul faraj itu artinya nafsu yang terkait dengan kemaluan. Ya, kemudian beliau mensyarah maknanya, artinya menjelaskan tambahan maknanya itu adalah perbuatan zina. Menghindar, menahan diri untuk bersabar agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina. Nah. Jazakumullah khair.